Mau'idoh ingkang dipun aturakan oleh Al-Ustaz Al-Habib Muhammad bin Abu Bakar Ashqab. Kalo wau ngingingi sing ojo sing budu, ya. Wis budu, embo-embo budu. Budu. Le embo tempelangan noleh, ojo embo budu. Berkata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam salah satu qasidahnya beliau di bulan Safar, watilka ladal ukuli mutibatun wa madza yufidul mar'a suhbatu jahilin. Watilka, ya, ladal ukuli musibatun. Jadi apa faedai kekancan ambek wong bodho? Wis bodho, koncone bodho, bojone bodho, lingkungane bu, tepak mara tuwa bu. Lah. Wis bodho, calon bojone bu, moro tuane bu, mbae bu, koncone bu, jeragane bu, bodho. Muncullah generasi-generasi bodho. Sing lanang bodho, sing wedok bodho. Bodho dilebokno nang bodho, metu goblok. Hadi. Dadi ne apa? Dadi ne lek kate ngaji ku ono ae alasane ku. Iya. Ono ae alasane, sing ewet, sing rapat, sing tasik musyawara, sing benjing niki enten anuan iki. Niki adalah ucapan-ucapan orang-orang. Watilka ladzal ahlil ukuli musibatun, kata Ibnu Habsyi. Makanya beliau dalam bulan Safar mengatakan sama saja tentang maulid ini, usarrihu bitadzkiri fi kulli mahfilin. Engsun teriakan usarrihu bitadzkiri fi kulli mahfilin, dalam setiap kesempatan engsun selalu meneriakkan tadzkir. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dalam setiap kesempatan, kek tahun baru, kek ulang tahun, kek gane peresmian, kek waktu sunat, pertemuan apapun, ingsun selalu menyampaikan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Beri peringatan wahai utusaku Muhammad, sebab peringatanmu akan bermanfaat bagi orang-orang mukmin dalam setiap forum. Jadi maulid ini adalah sarana, wasilah. Jadi pembacaan maulid ini koyo amplope, ya. Fadzakir isine amplope, isi. Isine. Jadi sarana, wasilah untuk mengumpulkan wasilah untuk menuju nah fadzakir. Maka terus si Ustaz Muhammad kalau mau ojo sampai jadi pemuda bu, bapak nih bu, calon bojo nih bu, anak nih bu, pimpinan nih bu, konco nih bu, muncullah masyarakat, masyarakat bu. Nah ini jadi bodoh. Nukok nomor con wong bu, ceng nyumet, ceng gelok, ceng ngakak, ceng joko, ceng ngamano. Muncullah perayaan orang-orang bu. Nah, jadi pantas ditulis kata masuk ke pintu kota kalau mau, selamat datang para budu-budu. Nanti untuk mendatangi orang-orang Sama nangan-nangan. Jadi Ibu Sina, jadilah orang-orang yang cerdas. Ya. Muga-muga mboten selama oh, gak ngising ngenggon, ngoyong ngenggon. Naudzubillah muga-muga aja ana sing ngono. Muga-muga sik kuat. Baru oleh gak teko. Lek sik tempelangan melbu loro telu ndak ngaji. Lah niki. Terus wa ad'u ila kasbil ula kullamukbilin. Kata beliau Habib Ali Hamsi, wa ad'u ila kasbil ula, lan engson mengajak untuk mencari kemuliaan. Coba kullamukbilin, setiap wong sing madep, wong sing madep nang aku tak ajak. Ndak ono jarene Muhammad tuh diajak kerja, ndak tak ajak mencari kemuliaan. Tidak ada kemuliaan, kata Habib Husain tadi, kecuali waktu kita lolos dan lulus untuk mencapai lima tahapan kita, sehingga dekat sekali dengan Nabi Muhammad. Lek tetep bodoh kayak mercon ngoten iki uripe wong-wong soge, pimpinan, presiden, gubernur, cuma dadine kayak mercon ngono iku. Didelok wong apik terus disumet entek. Sing pangkat, sing kaya, sing omahe apik, sing germo, sing sadar, sing gak sadar, ya. Sing nakal, sing gak nakal, ya. Sing pangkat, sing makelaran, sing bagian vila-vila, sing bagian golekno, sing digolekno, kabeh ibaratnya kayak mercon. Didelok wong seneng abang kuning, ya. Terus ya apa? Terus disumat. Mari disumat entek mati. Mati, ya wis mati. Tadi mangkane kudu sing pinter. Ya. Terus wa arba'u bintan kiri. Bahkan engson tidak cukup untuk berteriak. Benglo, engson keraskan. Engson angkat suara engson. Wa arfa'u bitadzkiri sauti la'allahu yusadifu shakhsan an ru'unati khali. Jadi Habib Hamsi, aku iki lek tutur-tutur tak angkat suaraku tak getno supaya lek ana wong komprong lewat kupinge krungu cek jebol. Kupinge sing buntu-buntu iki, ya. Sing bapak esik, Bu. Anak ibu, bojone ibu, anak ibu, putune ibu, mbah ibu, muncullah generasi-generasi lingkungan Bu. Tulis di lingkungan Anda memasuki kawasan bodoh. Yani, tulis. Kan tak ketno, tak kerasno, tak angkat suaraku. Supaya apa? Begitu aku tutur-tutur, ana wong komprong lewat, cek jebol kupinge. Yusadifu shakhsan an ru'unatihi khali. Napa Habib Ali kok ngoten? Ala innani asbaghtu ma baina jahilin. Tamakkana fihil jahlu au mutajahilin. Sebab engson saiki iki urip di lingkungan orang-orang bodoh, sing bodhone wis mancep, bojone bodhone ngoyot, bodone wis cor-coran, bodone wis cor-coran, gak iso. Kok kuping wong kumprung-kumprung iki iso kelbon mau itu lek tampek ambek kelompen baru. Baru iso mlebu. Ala innani asbaghtu ma baina jahilin. Engsun iki urip di tengah-tengah wong bodoh. Zaman Habib Ali Habsi. Ya. Apa maneh saiki? 100 tahun yang lalu engsun urip ke lingkungan wong bodoh-bodoh. Sing bodhone bodoh cor-coran, bodhone ngoyot. Cara wis ngono taek wis dadi watu. Taeke wis dadi watu. Lho, saiki sampean aja sehingga apa? Karena dilem, diguyu, digonggong, disanjung, dia mukarramno, taek sing dadi watu iki malah ngalah-ngalahi wong sing bener. Lho nggih. Lho nggih. Ala innani asbaqtu ma baina jahilin. Tamakkana fil jahlu au mutajahilin utawa budu-buduan. Gak bodoh, cuma budu-buduan. Gak gendeng, cuma gendeng-gendeng. Lagi edan-edanan. Jare jamaah aja edan-edanan. Tadi ati awas-awas sing berani lingkungan-lingkungan. Ojo sampai watilka ladha ahlil ukuli musibatun. Padahal apa? Kebodohan. Orib bodoh. Orib gak kenal ilmu. Buduh-buduhan. Menurut pandangan ahli akal adalah musibah. Wasarul masoib al-jahl. Wakhoirul mawahib al-akil. Sebaik-baik pemberian Allah adalah akal. Akal sing cerdas. Roh halal, roh haram, roh api, roh roh iki taek, iki roti, roh. Ojo taek dianggap roti. Lagi. Lek jarene Habib mau kan wakhalul mukhib ya. Ainal mukhib. Begini keadaan pecinta-pecinta Rasulullah. Sakniki dibalik. Beginilah keadaan orang-orang bodoh. Taek dianggap roh. Nah iki. Iki. Diwalak-walik. Musibah. Wa khairul mawahib al-akl. Untung dikene duwe akali untung. Ojo mencelek. Lek ngaji tahun baru tok isik mencelek. Men masuk komprung. Cara kelopo sik bonor. Masuk bo bonor ya. Lek ditok-tok dibuka kan utek kosong. Koyok ndase wedhus sing ditaleni gedebokne dibuka gak ono. Iki tekone setahun pisan soalé. Ya. Bodoh cuma gak ngoyot. Sik gelem teko. Bodoh tapi nah, mudah-mudahan waras. Mudah-mudahan golek bojo sing waras, mara tuwa sing waras, tangga sing waras, kanca sing waras, dragan sing waras, pamimpin sing waras, guru ya sing waras. Hari hati-hati. Wasarul masoib al-jahl. Sa'ele-ele ibala adalah bu. Kerusuhan ke Bima. Kerusuhan ke gini. Sambas, Ambon. Ya. Ini kecil nih. Belai biasa. Makanya jari syair. Latab ki alaman mata. Walakinab ki alaman matat ukuluhum. Jangan kau tangisi tragedi-tragedi kemanusiaan. Mati. Mestek ajale. Tapi tangisono le onok menungso akale mate. Seminggu wis gak ngising taeke munggah. Iku tangisono iku. Tangisono ya apa Pak De? Riko tambah tuwek gak nang masjid blas ngene. Gak ngaji blas. Tambah tuwek gak tau ngaji Quran. Tambah tuwek tambah gak kaos Batman ya apa riko? Tangisono Pak Lie, tangisono moro tuane, tangisono. Kok dak mampu majelis blas? Ngenteni matek dari riko iki. Kapan riko sadar? Kapan riko eling? Eling no. Tangisono. Wong tuane sik durung ngaji-ngaji ku. Tangisono. Ya apa Pak Riko iki Pak? Mulai aku kelas 0 TK Riko gak aku tok sampean terus ngaji, sampean gak ngaji dadakno. Tangisono. Musibah. Lah sing embong-embong belai mati lo mati aja tangisi entek. Padahal baterai mati ngoten tok. Mosok ana baterai mati kaget. Menungso ngoten, mati oh instrumen tak bisa. Salap-salap iki nek mati, titik sing nyelawat. Tapi lek ana salap-salap begitu ketinggalan jamaah, sing nyelawat sampai seminggu. Diselawat. Balak opo sing kon lakoni kok sampai gak iso jamaah kon. Dosa opo kon sampai diusir teko ngersane Allah Taala. Nek gak jamaah, sing nyelawat iki akeh. Lah kula sampean diwali. Sing gak sembahyang, gak ngaji, tambah didewa-dewakan kene. Iki jenenge apa? WC tae wis dadi wa. Watu. Iki jenenge bodoh sing ngoyot. Mudah-mudahan majelis bengkel iman iki sing iso mencairkan kebodohan, Mang. Akhire dadi cerdas, tahu mana yang salah. Mana yang ben? Nah, jadilah pemuda-pemuda yang cerdas. Jangan berteman dengan pemuda-pemuda yang bodoh. Dan termasuk jangan SMS-an dengan orang-orang. Jangan ber-SMS dengan calon-calon istri yang bodoh. Takok nesik. Ya, mari lagi ngapain? Ya. Terus takon terus takonono, apakah Anda termasuk orang bodoh lho? Ya. Biasa kan ngoten SMS, lagi ngapain? Sama siapa? Nah. Apakah termasuk bodoh? Soalnya termasuk bodoh, wurung. Wo wurung, pompong durung bodoh dilebokno bodoh, metune goblok wis bapakne bodoh. Lho wis bapakne bodoh sik diceluk papa. Ibuke bodoh diceluk mama. Ya. Wis kaya kotake kecap. Ya. Papae kaya gir, ya. Wis gak ngaji blas sik atik liburan barang. Dadine tolol. Lah niki. Lho, ayo mah lho. Kaya diceluk kotake kecap iki. Fenomena kehidupan para bodoh-bodoh yang mangkin ini, sing wajib kula sampean untuk menyadarkan, ayo diajak, ayo disadarkan. Jadi get no, lek muni-muni get no, corotip sing get, maca selawat sing get, mbok menowo, onok kumprung liwat sing kupingi buntu, cek kelbon koyok kembang ibab soden ya, iso merasuk, ya, iso merasuk, sak mangkin monggo kita dengarkan. Mau itu, saking guru kita da'i Allah Al-Habib Alwi bin Abu Al-Muhdor. Petugas kopi dan makanan kecil tetap harus berjalan dengan tenang, ya. Tidak boleh lengah. Cangkeme mangan, kupinge mangan, ya. Mripate ojo ngan. Tetap, ya, dipakani kabeh. Mumpung-mumpung, napa? Kata guru-guru kita sing hadir dalam rangka napa? Ngilangi bu. Allahumma sholli ala Muhammad.